Qala rahimahullahu ta'ala al-aslul khamis. Kita masuk pada prinsip yang keenam. Yang kelima ini. Aslul khamis itu prinsip yang kelima. Di dalam surah Sitta. Bayanullahi subhanahu li awliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal-fujjar. ويكفي بهذا آية في سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. طيب prinsip yang kelima ini tidak lain Syekh rahimallahu taala membantah apa yang terjadi di zamannya, dan hal ini pun sama dari pemutarbalikan fakta dan tidak fahamnya manusia terhadap usul perkara pokok dalam agama ini yang telah jelas dan gamblang Allah khabarkan dalam Al-Quran, demikian pula dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersemangat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan-jalan keselamatan dan bersemangat untuk menunjukkan kepada umatnya atau memperingatkan kepada umatnya dari jalan-jalan kesesatan, sehingga beliau ingin menjelaskan apa yang terjadi pada mereka dari berbagai macam keanehan, perkara-perkara yang di luar kebiasaan, perkara-perkara yang di luar apa yang terjadi pada, di batas kewajaran manusia, ya, dari berbagai macam khawariq, itu keanehan-keanehan, sehingga mereka menganggap orang-orang yang memiliki keanehan yang tidak dimiliki oleh orang lain dianggap sebagai wali, yang hal itu tentunya dibangun di atas al-jahri, kebodohan dalam mereka menimbang siapa itu yang berhak untuk dikatakan wali dan siapa yang bukan wali. Maka Syekh rahimahullah ta'ala melihat kenyataan seperti ini, ya, beliau ingin menjelaskan kepada kaumnya dan tentunya kepada kita semuanya, siapakah mereka orang-orang yang berhak untuk dikatakan waliullah dan siapakah yang mereka bukan termasuk dari waliullah. Yang sebelumnya ikhwan sudah kita lalui dalam Qaidul Arba' makna al-wali. Siapa ingat? Sudah ingat? Itu dalam matan As'alullah al-Kirim رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. دينك Maka al-wali, yaitu dari kata al-walayah, dengan yang masyhur di fathahkan wawnya, yang artinya yaitu an-nasir wal-qarib wal-muhib, penolong dan juga kedekatan ataupun yang mencintai. Itu makna al-walayah. Adapun dengan dikasrahkan wawnya al-wilayah, maknanya adalah al-imarah, kepemimpinan, kekuasaan. Ini yang masyhur dengan difathahkan wawnya al-walayah, kedekatan. Sekarang telah kita terangkan bahasanya al-walayah takunu bi amrayn, walayatullahi li'abdihi wa walayatul abdi li'rabbihi, kecintaan Allah SWT terhadap hambanya dan kecintaan hamba terhadap Rabbnya. Dan apa yang telah kita nukilkan dalam Qaidul Arba' qaul Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau bahwasanya aslu al-walaya al-qurbu wal mahabbatu, al-qurbu wal mahabbatu, itu kedekatan dan kecintaan. Kama anna al-asla al-adawa, sebagaimana asal permusuhan yaitu al-bu'du wal-bughdu, karena jauh dan adanya kebencian. Ya, aslul walayah adanya walayah, kecintaan dikarenakan mahabbah, dan juga al-qurbu, kedekatan, sehingga akan timbul walayah, kecintaan, kecenderungan. Sebagaimana permusuhan timbul dikarenakan kebencian dan juga adanya kejauhan. Maka Syekh Qa'im dengan penerangan ini berupaya untuk menjelaskan kepada manusia jangan tertipu dengan keanehan-keanehan yang ada pada seseorang, kemudian dengan serta-merta mengatakan oh itu adalah wali, ya, yang padahal tidak dilihat sejauh mana dia dalam berpegang teguh di dalam syariat ini. Sebagaimana yang masyhur yang sering antum dengar perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza ra'aita ar-rajul yamshi 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa' wa la taghtar bihi, jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air atau bisa terbang di udara, jangan kau tertipu dengannya. Hatta ta'lama mutaba'atahu 'ala sunnah, sampai engkau tahu sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru dikatakan sebagai seorang wali. Oleh karena itu beliau ingin menjelaskan kepada kita dan ingin menjelaskan siapa pula orang-orang yang menyerupai mereka padahal mereka adalah bukan wali Allah, tetapi justru adalah a'da Allah, musuh Allah. Bukan sebagai orang-orang yang Allah cintai, tetapi justru sebagai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan munafiqin dan fujjar, orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka dalam hal ini beliau terangkan beberapa sifat, atau sebelumnya al-wali yang qasimu ila kismain, wali terbagi dua, ya, ada wali Allah dan juga ada wali syaitan, yang keduanya memiliki dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran menunjukkan bahasanya wali itu terbagi dua, ya, wali terbagi dua. Dan dalam masalah ini ada kitab yang nafi' mufid menjelaskan tentang perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Itu suatu karya tulis Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Furqan Baina Awliya'i Ar-Rahman wa Awliya'i Syaitan, kitab yang berjudul tentang perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Sangat mufid, memberikan faedah kitab tersebut untuk mengetahui ciri-ciri wali Allah dan juga wali syaitan. Al-Muhim, wali ada dua, sehingga jangan tertipu apakah seseorang ini dikatakan sebagai wali Allah atau wali syaitan. Ya, yang menunjukkan atas hal itu firman Allah SWT di surat Al-Baqarah, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yunasiruhum wa muhibbuhum wa hadihim. Allah penolongnya, pemberi taufik ya, terhadap orang-orang yang beriman, sehingga Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir, wali mereka syaitan, taghut, yang justru syaitan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Menunjukkan bahwasanya wali ada dua, wali Allah dan juga wali syaitan. Siapa orang-orang yang dia dekat dengan Allah dan siapa yang mereka dekat dengan syaitan? Siapa mereka yang menjalin hubungan dengan Allah berupaya sebagai orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah SWT dan pertolongannya serta taufik dan hidayahnya? Dan siapa mereka yang menjalin kerjasama yang hubungan dengan syaitan? Tanya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya di surat Ad-Nisa, faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Perangilah oleh kalian wali-wali syaitan ya, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Yang menunjukkan bahasanya wali di sana ada wali syaitan, sehingga jangan tertipu dengan keanehan-keanehan ya, sesuatu yang di luar batas kewajaran yang ada pada seseorang. Apakah batas kewajaran tersebut minallah, dari Allah SWT, atau minasyaitan, minasyawadah wassihir ya, dari sulap ataupun sihir dan yang lainnya dengan bantuan syaitan. Tayyib, sehingga dia bisa terbang ya, atau bisa berjalan di atas air atau yang lain dari keanehan-keanehan yang ada pada seseorang. Demikian pula yang menunjukkan di sana ada wali syaitan. Allah nyatakan di surat Al-Imran, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya hal itu dikarenakan syaitan, mereka memberikan rasa takut kepada wali-walinya. Syaitan, mereka senantiasa memberikan, menanamkan rasa takut terhadap orang-orang yang bekerja sama dengannya, sehingga orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan, menjalin hubungan dengan syaitan, senantiasa dia merasa takut, merasa butuh ya dengan syaitan ya, sehingga dia rela melakukan perkara-perkara yang disyaratkan atau diinginkan oleh syaitan yang diajak kerjasama dengannya. Demikian pula di surat Al-An'am, Allah nyatakan, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Jangan kalian memakan daging-daging sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, karena sesungguhnya hal itu adalah fisq ya, maksiat, perkara-perkara yang maksiat yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa inna syayatin, sesungguhnya syaitan itu mereka mewahyukan kepada wali-walinya ya, kepada sejawat-sejawatnya, kawan-kawannya, teman-temannya, ya, yang dijadikan sebagai partner bisnisnya dalam menyesatkan manusia, yaitu lijuja dirukum untuk mendapat kalian. Menunjukkan bahwasanya syaitan pun memiliki wali-walinya. Sehingga jangan tertipu. Apakah seorang dikatakan berhak sebagai wali Allah ataupun berhak dikatakan sebagai wali syaitan. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan ciri-ciri waliullah, waliur rahman dalam ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini. Insyaallah kita bahas ciri-cirinya pada pertemuan berikutnya. Wafaqan Allahu iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardha. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عباد الله, ما هي البدعة؟ البدعة ما أخفت بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصد التعبد وليس على دليل من الكتاب والسنة, وهذه هي البدعة. وأما البدعة عباد الله شأنها عظيم وخطرها كبير, وقد جاء التحذير منها في كتاب الله, ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم وأكثر التحذير منها, فكان في أغلب خطبه صلى الله عليه وسلم يبدأ بخطبة الحاجة وفيها أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟